It is a record sama Sotin Megah Leting DJ Musik Song Audio. Asik Sera O-A-O-E wis nasibe kudu koyong ini duwe bojo kora tau ngapenake senang cukup.